Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fi ad-din." Kemudian setelah itu, di zaman beliau, di zaman sekarang, jadilah bahwasanya berpecah belah di dalam agama, baik di dalam usul agama, pokok-pokok agama, maupun di dalam cabang-cabangnya, dinamakan dengan ilmu dan fikih di dalam agama. Di zaman sekarang, kata beliau, sebagian mengatakan bahwasanya berpecah belah di dalam agama adalah termasuk pemahaman, adalah termasuk fikih. Artinya orang yang mengatakan boleh kita berpecah belah, kita memiliki kebebasan untuk berakidah, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Dianggap ucapan ini sebagai bentuk pemahaman terhadap agama. Orang yang paham terhadap agama, maka dia akan membebaskan manusia untuk berakidah, untuk memiliki kepercayaan masing-masing. Kemudian beliau mengatakan, وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاءِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونَ. Perintah untuk berkumpul dan bersatu di dalam agama, sebagian mengatakan bahasanya ini adalah tidak diucapkan kecuali oleh seorang yang zindiq, seorang pendusta, أو مجنون, atau orang yang gila. Jadi dianggapnya orang yang mengajak manusia untuk bersatu padu di dalam hak, di dalam kebenaran, dianggap bahwasanya orang yang mengajak demikian berarti adalah orang yang zindiq atau orang yang gila. Tidak mungkin kita semua bersatu. Tidak boleh kita mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Mereka berkata, biarkan masing-masing memiliki kepercayaan masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain. Apabila ada sebagian yang mengajak untuk bersatu di dalam kebenaran, meninggalkan akidah yang batil, meninggalkan kepercayaan tidak benar, dianggapnya orang sepertinya adalah orang yang gila, atau dianggap sebagai seorang zindiq. Dan ini yang terjadi di zaman beliau, demikian pula di zaman kita. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar, melarang mereka untuk memiliki akidah yang salah, kepercayaan yang salah, dianggapnya ini adalah orang yang majnun, orang yang gila, ataupun orang yang zindiq. Adapun orang yang membiarkan kepercayaan-kepercayaan tersebut, membiarkan akidah-akidah tersebut tersebar di antara masyarakat, maka ini dianggap sebagai orang yang paham tentang agamanya. Dan ini tentunya kebalikan dari apa yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah pokok yang kedua yang ingin dijelaskan oleh pengarang di dalam kitab ini, yaitu kesimpulannya perintah dari Allah SWT kepada kita semua kaum muslimin untuk saling bersatu di dalam al-haq, kebenaran, dan larangan bagi kita untuk saling berpecah belah di dalam agama kita. Dan apabila terjadi perselisihan di antara kita, di antara kaum muslimin, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik masalah halal dan juga haram, maka Allah dan Rasulnya telah memberikan jalan keluar. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan hendaklah kalian taat kepada Rasul dan juga pemerintah kalian, penguasa kalian. Maka apabila kalian saling berselisih di dalam satu perkara, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah yang lain, maka hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Al-Quran. Dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak pendapat kita. Kembalikanlah kepada Rasul, kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Apakah pendapat kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW atau tidak? Kalau sesuai, maka kita amalkan, dan kalau tidak sesuai, maka harus kita tinggalkan. Dan ini kata Allah, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah kalian mengembalikan perselisihan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Apabila di antara dua orang saling berselisih, satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan tidak disunnahkan, maka masing-masing harus mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan sunnah, maka semuanya harus sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Tidak boleh ada di antara kita yang memiliki pilihan yang lain di dalam perpecahan ini. Apabila Allah mengatakan A dan Rasulnya mengatakan A, maka semuanya harus mengatakan A tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka beliau mengatakan, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ketika melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di antara umat, maka petunjuk beliau SAW, supaya kita kembali kepada sunnah beliau dan juga kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ini adalah petunjuk Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.